Mitra Bisnis, rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung yang baru memuat sanksi pidana bagi hakim yang salah dalam membuat putusan. Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mengatakan, ancaman pidana tersebut mengancam independensi hakim yang dijamin konstitusi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat hukum Abdul Fikar Hajar. Pak Abdul, apa komentar Anda soal RUU ini? Saya sependapat begini, ketika hakim membuat putusan, dia itu independensi, dia itu punya kebebasan, ya, independensi yudisiari, kebebasan kekuasaan kehakiman. Nah, persoalannya adalah bagaimana kebebasan kekuasaan kehakiman ini tidak disalahgunakan oleh para hakim. Nah, itu yang jadi soal. Nah, oleh karena itu, kalau menurut saya, kalau itu diberi sanksi pidana, artinya itu kan menjadi kejahatan yang merugikan orang lain, gitu. Persoalannya kan ini ada di ranah memberi putusan, gitu ya. Ada di ranah kewenangan, gitu. Nah, kalau orang salah melaksanakan kewenangannya, gitu ya. Nah, maka sebenarnya yang bisa diambil sanksinya adalah sanksi etik, gitu ya. Sanksi etik atau sanksi administrasi. Kalau menurut saya lebih bagus, itu sanksi pemberhentian saja, gitu ya. Pemberhentian dalam pengertian diberhentikan dari jabatannya sebagai hakim kalau dia umpamanya sampai terhitung 3 kali salah dalam menerapkan putusannya, salah dalam membuat putusan, atau sengaja membuat salah putusan karena ada tendensi yang lain, gitu. Nah, kalau yang saya sebut tendensi yang lain itu yang sekarang ini menjadi kewenangan komisi yudisial. Artinya kalau hakim dalam membuat putusan itu dia menerima uang, ya, dia punya interest tertentu, kalau dia memutuskan ini, dia maka akan mendapatkan ini, umpamanya, ya. Nah, itu pidana kalau itu. Kalau itu bisa ketahuan, memang itu pidana. Tapi bukan cara mengambil putusannya, gitu. Tapi menerima uang karena putusannya itu yang pidana, gitu. Lalu, bagaimana Bapak menilai pasal 97 ayat B dalam rancangan undang-undang tentang Mahkamah Agung yang mengatur bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dilarang membuat putusan yang menimbulkan keonaran dan kerusakan serta mengakibatkan kerusuhan huru-hara. Itu isi ketentuan itu ngaco kalau menurut saya. Ini mencampur adukan antara level keputusan, level norma dengan level tingkat pelaksanaan, gitu. Tingkat eksekusinya, tingkat akibatnya, gitu. Nah, kalau level kebijakan, level kewenangan memutuskan, itu nggak bisa dibatasi seperti itu. Itu kebebasan hakim, gitu. Nah, bahwa setelah itu putusannya akan menimbulkan, itu kan persoalan keamanan sebenarnya. Persoalan kesiapan pengadilan menjaga keamanan dalam rangka pembacaan putusan itu, dalam rangka penyelenggaraan persidangan. Nah, itu dua hal yang berbeda, gitu loh, kalau menurut saya. Nggak bisa disatukan begitu. Setiap putusan sebaik apapun, itu bisa menimbulkan keonaran kalau salah satu pihak tidak menerima. Iya kan? Artinya sebagus apapun, seadil apapun itu putusan, ya, walaupun adil dianggap oleh akademisi, oleh ahli hukum, segala macam, tapi menimbulkan ketidaksenangan bagi salah satu pihak, dan bisa juga menimbulkan keonaran. Nah, jadi nggak level diadukan antara putusan dengan akibatnya, gitu loh. Karena itu putusan tetap bebas, boleh dia mengeluarkan putusan apa saja, tetapi kesiapan pengadilan menjaga keamanan, ya, pemeriksaan perkara, itu yang harus dijaga, itu yang harus lebih diperketat, gitu. Jadi hakimnya sendiri nggak bisa dibatasi, gitu. Lalu ada saran, Pak, hal apa yang mungkin perlu ditambahkan atau diperhatikan dalam RUU Mahkamah Agung ini? Nah, kalau menurut saya begini, hakim itu pejabat publik juga. Sekarang kan dia pejabat negara, ya kan? Nah, jadi memang harus dijaga benar. Artinya harus ada pengawasan yang ketat terhadap hakim, terutama oleh komisi yudisial, ya. Oleh karena itu, kalau menurut saya sudah tepat kalau komisi yudisial diberikan kewenangan untuk memeriksa putusannya, apakah putusannya ngaco atau enggak, gitu. Selama ini kan Mahkamah Agung keberatan juga kalau komisi yudisial itu memeriksa putusan. Padahal di dalam putusan itu bisa diketahui bahwa hakim itu korupsi atau tidak. Bahwa hakim melakukan kejahatan merugikan negara atau tidak, Pak. Nah, itu di situ kelihatannya sebenarnya. Oleh karena itu, menurut saya, satu, pengawasan diperkuat. Yang kedua, kewenangan mengawasi tidak hanya perilaku, tapi juga mengawasi putusan itu harus diberikan kepada komisi yudisial. Demikian pengamat hukum Abdul Fikar Hajar. Saya Wendy Lim.